إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita teruskan pada pembahasan Tibun Nabawi. Yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. والوجه الثاني sudut pandang yang kedua di aslil masalah tentang pokok permasalahan unsur api pada manusia. Apakah ada atau tidak? Yang jelas, orang-orang yang beriman di dalam permasalahan ini mengikuti sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulnya. Rasanya unsur api itu adalah unsur yang diciptakan darinya bangsa jin. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Adapun bangsa jin diciptakan dari api yang menyala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam pokok permasalahan ini, annal atibba mujma'una ala anna syaraba al-atiq ghayat as-sakhuna bit-tab'. Para tabib bersepakat ala anna syarab al-atiq fi ghayat as-sakhuna bit-tab'. Bahasanya meminum air yang mendekam lama dalam satu tempat wadah fi ghayat as-sakhuna bit-tab', maka akan mencapai suhu yang sangat panas. Ini secara alamiah berubah seperti itu. Falokana tilka sakhuna bisabab al-azza'in nariyah. Taruhlah kalau seandainya air yang panas itu terjadi disebabkan karena unsur api, ya, kandungan api dari air tersebut, lakanat muhalan, niscaya peristiwa yang seperti ini mustahil. Itil kalal azan nariya mahakaratnya kayfa yuqal baqa baqa wafil azail ma'iyah al-ghalibah dahran tawila. Mustahilnya dari segi apa? Ya enggak mungkin. Ya. Unsur api itu tidak masuk akal menyatu dengan air secara keumuman bisa menyatu dengan air yang di situ membutuhkan waktu yang sangat lama, enggak mungkin. Bahaya layan la tantafi ma anna narun nar radhiya tudfa bil ma al qalil. Padahal kadang api yang besar itu bisa dipadamkan dengan air yang sedikit. Ya, sehingga mustahil menyatunya antara unsur api dengan unsur air itu mustahil. Sehingga ini hanya sebab musabab saja, bukan unsur hal yang mendasar pada air tersebut, tidak. Wal wajh tsani, sisi yang wal wajh tsalits, sisi yang ketiga, law anna law kana fil hayawan wan nabat juz'un nariyun bil fa'l. Taruhlah kalau seandainya pada hewan, tumbuhan mempunyai unsur dasar api secara alamiah, lakan maghluban bil juz'il ma'i alladhi fi, niscaya unsur api yang ada pada hewan, tumbuhan tersebut akan bisa dikalahkan pada oleh unsur yang lainnya, unsur air. Makan al juz'un nari maqhuran bih, sehingga unsur api itu terkalahkan dengan unsur yang lainnya. Wa ghalabat ba'du at-tabai wal 'anasir 'ala ba'd yaqtadi inqilab at-tabi'ah al-maghluba ila tabi'ah al-ghalib. Reaksioner, ya, perubahan reaksi seperti itu, ya, saling menguasai, mengalahkan satu dengan yang lainnya, sehingga harus adanya perubahan pada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bahkan yalzam bid-darurah inqilab tilka al-ajza'i an-nariyya al-qalila jiddan li tabi'ati al-ma' alladhi huwa dhidd an-nar, sehingga mengharuskan dari kejadian itu, dari perubahan-perubahan itu, ya, walaupun ada unsur apinya akan berubah kepada yang lainnya, akan dikuasai oleh yang lainnya, oleh unsur api yang itu ada lawan dari api. Nah, yang intinya ini adalah bantahan terhadap mereka-mereka yang menetapkan bahwasanya manusia itu mempunyai unsur api pada tubuhnya. Karena unsur api itu dimiliki oleh bangsa jin. Api, ya, ini masuknya akidah nih, hati-hati, karena banyak sekali kalau dari budaya-budaya, ya, yang meyakini unsur api ini yang sering badannya ininya itunya dilukiskan dengan api, ya pasti kebakar. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Nah, sehingga patokan kita kaum muslimin adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu intinya. Patokan kita adalah selama Al-Quran dan As-Sunnah ya mengatakan bahwasanya bangsa jin diciptakan dari api, ya bangsa jin, ada pun manusia diciptakan dari tanah, ya bukan dari api. Ini hal yang mendasar akidah, ya, yang harus diyakini, harus difahami, karena ini membantah, dalam rangka membantah kelompok-kelompok di luar sana, baik itu kelompok ya agama-agama yang lain yang berseberangan dengan dalil, yang berseberangan dengan agama Islam. Ya, tentunya efeknya kalau dibiarkan pada kaum muslimin maka ini akan berbahaya. Ya, seperti misalkan hukum karma, kalimat hukum karma atau kalimat apa? Reinkarnasi. Ini kan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada. Hukum karma adalah ya yang mengatur pembalasan adalah Allah, bukan karma. Itu kan orang-orang yang Buddha, Hindu atau yang semisalnya. Adapun agama Islam meyakini ini adalah yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan mereka. Ini hal yang mendasar. Atau seperti reinkarnasi, dalam Islam enggak ada reinkarnasi. Yang ada hanya hari kiamat. Ya, setelah mati maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.